dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Dalam persimpangan masa silam, coba tuk melawan getir yang terus kekejam, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuh. aja buka lapak.